Ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang macam-macam manusia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada empat macam. Yang pertama, golongan yang ikhlas dan ittiba, dan ini golongan yang paling bahagia. Yang kedua, golongan yang dalam ibadah gak ikhlas dan gak ittiba, ini adalah golongan yang paling celaka dan sengsara. Yang ketiga, golongan yang ikhlas tapi tidak ittiba. Dan golongan yang keempat, golongan yang ittiba tapi tidak ikhlas. Taib. Dari empat golongan tersebut, golongan yang terpuji, golongan yang sukses, yang bahagia adalah golongan yang pertama, yaitu golongan yang ikhlas dalam ibadah mereka semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka juga ittiba dalam ibadah mereka sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan berdasarkan hawa nafsu atau perasaan atau mimpi atau apa kata banyak orang. Baik, selanjutnya kita lanjutkan perkataan penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-imam al-maqrizi rahimahullah. Summa hum ahlu maqami iyyaka na'budu lahum fi afdalil ibadati wa anfa'iha wa ahaqqiha bil ithari wat tahsis arba'atu turuq wa hum fi dhalika arba'atu asnaf. Kata Imam Al-Maqrizi, dan ucapan ini adalah gubahan atau ringkasan, nukilan dari penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Madarijus Salikin. Jadi terkadang para ulama menukil ucapan para ulama yang lain tapi tidak menyebutkan, ya, tidak menyebutkan karena suatu alasan. Hukum asalnya, ayyul ehwa, kalau kita menukil suatu ucapan ulama, ya, atau faedah dari seorang, maka hendaknya bagi kita untuk menyebutkan, ya, sebagai bentuk amanah. Kata para ulama, diantaranya dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Bustanul Arifi, kata beliau, barakatul ilm azuhu ila qailihi, termasuk keberkahan ilmu engkau menyandarkan, ya, suatu faedah kepada pemiliknya. Ini hukum asalnya. Namun jika kita menyebutkan, ya, nukilan tersebut atau sandaran tersebut, ya, menimbulkan mafsadah, atau kita tidak menyebutkannya itu mendatangkan maslahat, maka tidak mengapa. Seperti yang dilakukan oleh Al-Maqrizi rahimahullahu ta'ala, beliau dalam buku ini, kitab Tajridut Tauhid Al-Mufid, banyak menukil dari buku-buku Imam Ibn Al-Qayyim, tetapi beliau tidak menyebutkannya, ya, karena bisa jadi ada hikmah, ada alasan, ya. Seperti yang kita tahu bahwa sebagian orang alergi terhadap Ibnu Taimiyah atau Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, sehingga kalau kita sampaikan ini perkataan Ibnu Taimiyah atau ini perkataan Ibnul Qayyim, mereka tidak menerimanya, padahal perkataan tersebut apa? Benar. Ini juga sering dilakukan oleh Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Ya, kalau antum baca kitab Syarah Aqidah Tahawiyah, itu banyak menukil, ya, ucapan-ucapan Syekhul Islam Taimiyah, ucapan-ucapan Imam, ya, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah atau Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, tetapi beliau tidak menyebutkannya secara langsung, ya, karena suatu alasan. Di antara alasannya adalah, ya, agar ilmu yang beliau sebarkan bisa lebih mudah untuk diterima. Sebab sebagian orang kalau disebutkan ini perkataan Ibnu Taimiyah atau perkataan Imam Ibnu Al-Qayyim, justru mereka malah enggak nerima karena sudah alergi duluan. Wah, ini Wahabi. Ya, makanya terkadang kita tidak perlu menyebutkan, enggak apa-apa. Ini perkataan misalkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Antum kalau sebutkan itu adalah perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, orang nanti malah alergi. Wah, ini Wahabi. Ya. Jadi belum-belum udah alergi duluan. Padahal perkataannya benar. Maka tidak mengapa antum sebutkan aja. Ya, seorang ulama mengatakan. Tidak, ya, menyebutkan apa namanya. Sebutkan aja. Ya, seorang ulama mengatakan atau pakai nama, ya, apa namanya? Samaran. Misalkan, ya, kalau Ibnu Taimiyah antum mengatakan berkata Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah. Ibnu Taimiyah, tapi nama aslinya siapa? Ahmad bin Abdul Halim. Atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, antum bilang berkata Syekh Muhammad At-Tamimi. Muhammad At-Tamimi. Betul namanya Muhammad, ya, bin Abdul Wahab At-Tamimi. Ya, tapi kalau disebutkan Muhammad bin Abdul Wahab, mungkin sebagian orang alergi. Padahal tujuan kita adalah bagaimana dakwah ini sampai kepada mereka. Ilmu ini sampai kepada mereka. Ini yang paling penting. Ya. Taib. Kata beliau, summahum ahlu maqami iyyaka na'budu. Kemudian mereka, ya, ahli maqam, ya, kedudukan iyyaka na'budu, yakni, ya, orang-orang yang bertauhid, yang mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beribadah hanya kepada Allah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah kita bahas bahwa ayat surat Al-Fatihah ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mengandung inti tauhid. Karena iyyaka di situ adalah maf'ul bih yang didahulukan dan itu berfungsi apa? Al-hasr, pembatasan. Ya, taqdim ma haqquhu at-tahir. Karena mendahulukan yang semestinya diakhirkan. Maf'ul bih, objek itu mestinya di akhir. Tapi di sini didahulukan. Ya, untuk menunjukkan al-hasr, pembatasan. Ya, untuk menunjukkan pembatasan. Baik, jadi hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Dan ibadah, definisi Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu wa huwa yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah setiap, ya, ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ya, amalan-amalan yang zahir maupun yang batin. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Enggak kepada yang lain. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, minta kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan hanya kepada Allah. Jangan kepada selain Allah, siapapun dia. Baik dia malaikat, baik dia jin, baik dia nabi, kuburan, wali, ya, pohon, gunung, dan lain sebagainya. Karena selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak bisa mendatangkan manfaat atau menolak madharat. Ya. Nah, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari mara bahaya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah perjanjian antara seorang hamba dengan Allah. Ya, setiap sholat, setiap rukuk kita membuat perjanjian dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan kita tidak minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, andai saja setiap muslim dan muslimah memahami kandungan surat Al-Fatihah, ya, lebih-lebih ayat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Andai saja mereka memahaminya dengan baik, maka mereka tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Andai saja mereka memahaminya dengan baik, maka mereka tidak akan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang seribu sayang, banyak di antara manusia membaca ayat yang mulia ini. Setiap sholat, setiap rokaat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, tetapi ya, antara ucapan dengan fakta perbuatan di lapangan tidak sesuai. Ya, dalam sholat dia mengatakan, hanya kepada engkau kami beribadah ya Allah, hanya kepada engkau kami minta pertolongan ya Allah, tidak kepada yang lain. Tapi prakteknya, faktanya di lapangan, dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon kesembuhan kepada selain Allah. Dia menyembelih, dia peruntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia isti'anah, isti'adzah, istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayyuhal ikhwah dikarenakan kejahilan. Ya, kejahilan tentang tauhid, kejahilan ya tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya penting bagi kita bukan hanya sekedar ya membaca ya menghafal, tetapi yang lebih penting bagi kita adalah memahami apa yang kita baca. Betapa banyak orang yang membaca dan menghafal tapi tidak memahami ya isi kandungannya. Taib. Mereka yaitu orang-orang yang mengamalkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lahum fi afdalil ibadati wa anfa'iha. Mereka ya dalam masalah ibadah apa yang paling afdal? Ibadah apa yang paling bermanfaat? Ibadah apa yang paling utama untuk didahulukan, diprioritaskan? Arba'atu turuk, mereka berselisih menjadi empat ya pendapat. Wahum fi dalika arba'atu asnaf, dan mereka terbagi menjadi empat golongan. Yakni manusia ya yang melaksanakan kandungan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mereka berselisih pendapat tentang ibadah apa yang paling utama, ibadah apa yang mesti diutamakan dan diprioritaskan. Kita tahu bahwasanya ibadah itu bertingkat-tingkat, ya bertingkat-tingkat. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadisnya, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah, wa adanaha imatatul adha anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, iman itu bid'ah. Bid'ah itu 3-9. Ya, jadi 73 lebih. Ya, 73 lebih cabang. Lalu kata Nabi, tingkatan yang paling tinggi adalah tauhid la ilaha illallah. Tingkatan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Entah itu paku, entah itu kaca, gitu ya. Jadi Nabi menyebutkan iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Ya, makanya ibadah itu bertingkat-tingkat. Ya, dan ini dipahami oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya sering mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling dicintai? Ibadah banyak, dicintai oleh Allah banyak. Tapi apa yang paling dicintai? Dia bertanya yang paling prioritas. Dia bertanya tentang amalan yang paling ya utama. Karena dia tahu amalan ibadah itu banyak. Kalau dia mengamalkan semuanya mungkin apa? Berat. maka dia bertanya yang paling dicintai, yang paling prioritas, yang paling utama. Jadi para ulama berselisih pendapat tentang amal ibadah apa yang paling utama, tentang amalan ibadah apa yang harus diprioritaskan, diutamakan. Ahakku habil ithar wat tahsis, yang paling utama untuk didahulukan. Baik, mereka berselisih tentang amalan ibadah yang paling utama, terbagi menjadi empat. Ya, as-sinful awwal, golongan yang pertama, indahum anfa'ul ibadati wa afdaluha asyakkuha ala nufusi wa aswabuha. Golongan yang pertama, mereka berpendapat bahwa ibadah yang paling bermanfaat, ibadah yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling utama, asyakkuha ala nufusi wa aswabuha, yaitu ibadah yang paling berat bagi jiwa, yang paling sulit, ashabuha, yang paling sulit. Apa alasannya? Qalu li'annahu ab'adul asya'i min hawa'a. Karena hal itu adalah perkara yang paling jauh dari hawa nafsunya. Dan di antara maqasidus syariah adalah ya melawan hawa nafsu, menyelisihi hawa nafsu. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, ya, ma dzakarallahu al-hawa fi kitabihi illa dhammah. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan hawa nafsu dalam Al-Qur'an kecuali mencelanya. Ya, makanya Allah memuji orang-orang yang bisa mengerem hawa nafsunya, dan Allah mencela orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mencegah hawa nafsunya, melawan hawa nafsunya dari maksiat dan dosa, maka sesungguhnya surga adalah tempat ya kembalinya, ya tempat tinggalnya. Wal ajru ala taib wa huwa haqiqatu ta'abbud, dan itu adalah hakikat dari ibadah. Ya, dan itu adalah hakikat dari ibadah. Wal ajru ala qadril masaqqah, dan pahala itu ya sesuai dengan kadar beratnya atau sulitnya suatu ibadah. Wa rawau hadisan laisa lahu asl, mereka berdalil dengan suatu hadis yang tidak ada asal usulnya. Ya, yaitu afdalul a'mali ahmazuha, ibadah yang paling utama adalah ahmazuha. Apa makna ahmazuha? Ai as'abuha wa asyakuha, yaitu ibadah yang paling sulit dan paling berat. Dan hadis ini ya disebutkan oleh Imam As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Maqasidul Hasanah fi mastahara bainan al-sinah. Ini kitab yang bagus tentang hadis-hadis yang populer, tapi perlu diperhatikan tidak semua hadis yang populer itu sahih. Tidak semua hadis yang populer yang masyhur di tengah masyarakat itu berarti apa? Sahih. Ya, termasuk hadis ini dicantumkan oleh As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Maqasidul Hasanah, dan beliau menukil dari Al-Imamul Mizzi. Al-Imamul Mizzi seorang ulama ahlul hadis. Ya, mertuanya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kata Imamul Mizzi, huwa min gharaibil ahadis lam yurwa fi syai'in min al-kutubis sittah. Hadis ini termasuk hadis yang aneh. Ya, tidak diriwayatkan dalam kitab-kitab sittah. Kitab-kitab sittah yakni kitab-kitab hadis induk Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, ya, itu kitab-kitab apa? Induk. Ya, enggak ada. Ya. Jadi hadis ini adalah hadis la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Wa haula hum arbabul mujahadat. Mereka ini adalah arbabul mujahadat, yaitu orang-orang yang berjuang. Ya, mujahadat, orang-orang yang berjuang melawan hawa nafsunya. Wal jawri ala nufus, melawan hawa nafsunya. Ya. Qalu wa innama tastaqimun nufusu bidzalik. Mereka mengatakan jiwa yang istiqamah adalah dengan melawan hawa nafsu. Ittab'u hal kaslu wal mahanatu wal ihladu ila raha. Karena tabiat dari manusia, tabiat dari jiwa itu adalah al-kasl, malas, wal mahana, dan kehinaan, wal ihladu ila raha, dan maunya istirahat aja, santai aja. Ini ya, fala tastaqimu, maka jiwa itu tidak akan istiqamah illa bi rukubil ahwal, kecuali dengan menaiki ya hal-hal yang berat, wa tahammulil masyaq, ya, dan memikul ya beban-beban yang berat. Artinya ya, mereka ini adalah orang-orang yang berjuang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu pengennya yang santai-santai, males, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak enak. Yang tidak enak menurut hawa nafsu. Suruh belajar, enggak enak. Suruh sholat, ini hawa nafsu enggak senang nih. Ya. Baik. Wa huffatin naru bisyahawat. Adapun neraka dikelilingi dengan hal-hal yang enak. Enak menurut hawa nafsu. Pacaran, ya, mabuk-mabukan. Ya, menurut hawa nafsu enak itu. Ya, menurut hawa nafsu. Karena hawa nafsu manusia seringkali mengajak kepada dosa dan kemaksiatan. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu seringkali mengajak kepada asu, kepada perbuatan maksiat, pada kejelekan. Oleh karenanya, ya, kita harus berjuang melawan hawa nafsu ini dengan melawannya, dengan menyelisihinya. Jangan menjadi budak-budak hawa nafsu. Kemanapun dia ingin, kemudian kita turuti. Tetapi hendaknya bagi kita mengekang, seperti seorang sopir, ya, dia harus tahu kapan ngegas, kapan ngerem, ya, enggak kemudian asal melaju begitu saja. Kalau sampai melaju ke jurang terus enggak direm, mati dia. Ya, begitu juga seseorang. Jangan kemudian menuruti apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Tapi dia harus mengekang, mengerem. Tidak semua yang diinginkan oleh hawa nafsu dia turuti. Dan ini butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh kesungguhan. Ya. Dengan membiasakan diri kita. Seorang penyair pernah mengatakan, "An-nafsu katifli syabba ala hubbir radai wa in tuftimhu yang fatim." Ya. Jiwa manusia itu seperti anak kecil. Pengennya nyusu terus. Ya. Wa in tuftimhu yang fatim. Tapi kalau kamu menyapihnya, maka dia pun akan terbiasa. Mungkin berat. Soalnya anak itu kalau disapih itu enggak. Kadang dikasih jamu. Ya kan? Kadang nangis, ya, dan sebagainya. Tapi kalau dibiasakan terus, insya Allah ta'ala, lama-kelamaan akan apa? ya akan bisa. Tapi kalau orang terus dimanjakan, ya kadang umur 10 tahun tetap, ada sebagian anak ya tetap dituruti, kadang sudah dewasa tetap ada yang nyusu. Ya, ini. Tentu ini adalah suatu kekeliruan. Makanya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya, kita tidak akan meraih kelezatan ya di dunia dan kelezatan di akhirat dengan surga Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan masyaqqah, dengan berat. Ya, surga tidak diraih dengan malas-malasan. Surga itu diraih dengan perjuangan. Surga itu diraih dengan pengorbanan. Surga itu diraih dengan kesungguhan. Ya, oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk ya berjuang melawan hawa nafsu ini. Tapi ingat bahwa ya, pendapat ini bahwa yang paling utama dalam ibadah itu adalah yang paling berat, ya, tidak benar. Tidak benar. Yang paling utama itu amal ibadah yang ya paling ikhlas dan ittiba. Ya, bukan paling berat. Betapa banyak amalan yang paling berat tapi sia-sia. Karena tidak ikhlas dan tidak ittiba. Jadi masalahnya bukan berat atau tidaknya. Karena berat atau tidak itu bukan tujuan inti dari sebuah ibadah. Ya, bukan inti dari sebuah ibadah. Itu hanya sekedar wasilah. Ingat, Islam ini adalah mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Ya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan bagi kalian di dalam agama ini apa? Kesusahan. Islam ini mudah, tidak sulit. Ya. Jadi jangan kemudian kita mencari-cari yang paling sulit. Ternyata di sana ada yang lebih mudah. Contoh misalkan, ya. Antum misalkan dari sakan kemudian mau sholat. Suatu pemahaman yang keliru kalau antum kemudian mengatakan, ya, semakin ya saya capek, semakin saya berat, maka pahalanya lebih banyak. Akhirnya ketika mau ke masjid, antum muter dulu ke alun-alun misalnya. Ya, baru balik lagi muter ke sini. Kenapa? Biar lebih capek, Ustaz. Karena semakin berat, semakin capek, pahalanya lebih besar. Apa ini yang dimaksud? Tidak. Bukan seperti ini yang dimaksud. Ya, karena itu hanya sekedar wasilah. Sarana. Al-wasailaha ahkamul maqasid. Sarana itu tergantung kepada tujuannya. Ya, yang paling penting antum sholat di masjid. Adapun ya langkah kaki yang kita langkahkan menuju masjid itu hanya sekedar apa? Wasilah, bukan inti. Ya. Nah. Atau misalkan ya, ada dua masjid. Yang satu masjid ada kipasnya atau AC. Ya, sehingga kita bisa lebih khusyuk ya dalam sholat. Yang satu gak ada kipasnya, ya langsung tanah lapang, ya pas sholat zuhur mau berkeringat, ya termasuk kesalahan kalau kemudian antum milih yang wah ini lebih berat ini. Lebih berat, lebih susah, maka di sini apa? Pahalanya lebih besar. Padahal ada yang lebih mudah. Apa seperti ini? Ya, yang lebih utama? Tentu tidak. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu an, ma khuyira an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illah taro aisaruhuma malam ya'tham. Nabi SAW itu tidak diberi pilihan antara dua pilihan, kecuali beliau akan memilih yang lebih mudah. Jadi kalau ada dua pilihan, maka Nabi SAW akan memilih yang lebih mudah, bukan memilih yang lebih berat atau lebih sulit. Ya, adapun makna perkataan sebagian para ulama al-ajru ala qadril masaqqah, ya, ini kalau memang ibadah-ibadah yang memang tidak lepas dari kesulitan. Perhatikan, ya, yang dimaksud oleh perkataan para ulama bahwa pahala tidak lepas dari, ya, atau sesuai dengan kadar, ya, dengan kadar kesulitan atau keberatan, ya, maka itu maksudnya adalah ibadah-ibadah yang tidak lepas dari adanya kesulitan. Contoh misalkan ibadah haji atau ibadah umrah. Ya, walaupun antum berusaha mencari haji atau umrah yang paling enak sekaligus, tapi tetap yang namanya perjalanan itu pasti akan ada kesulitannya. Antri, ya, macet, capek, itu adalah sesuatu yang pasti ada dalam perjalanan ibadah haji atau umrah atau jihad fisabilillah, ya, pasti ada kesulitan di sana. Nah, ibadah-ibadah yang seperti itu yang tidak lepas dari kesulitan, maka benar al-ajru ala qadril masyaqqah. Adapun ketika seorang ada pilihan, ya, yang lebih mudah, maka pilihlah yang lebih mudah. Baik. Jadi ini pendapat yang pertama, ya, golongan yang pertama, mereka mengatakan ibadah yang paling utama adalah yang paling berat bagi hawa nafsu. Tapi pendapat ini, ya, dikritik oleh sebagian ulama. Di antara yang mengkritiknya adalah Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Ya, yang benar, ya, yang paling utama adalah yang paling ikhlas dan paling ittiba. Ya. Dan ini pendapat yang lebih kuat, bukan yang paling berat, bukan yang paling susah, ya, bukan yang paling sulit. Karena betapa banyak amalan-amalan yang mungkin berat atau sulit tetapi justru tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ikhlas dan tidak ittiba. Tapi insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang banyak sekali tapi belum terjawab. Kita cicil. Kita cicil tapi nyumber terus. Ini enggak bisa-bisa ini. Apa yang Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus dilakukan ketika galau, gundah, bingung? Jazakallahu khair. Galau itu kenapa? Galau itu disebabkan dosa. Galau itu disebabkan karena kita, ya, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab orang itu galau, maksiat dan lalai dari zikrullah jalla wa ala. Makanya dia galau, ya, enggak tenang, stres. Kata para ulama, ahlul ma'asi fi syiqaq wa in adharus sa'ad. Para pendosa itu mereka dalam kesempitan dada, galau, sedih, walaupun mereka menampakkan keceriaan. Lihat para artis, bahkan pelawak, kelihatannya ceria, hidupnya bahagia, tapi itu hanya sekedar acting saja. Ya, dalam dunia nyata banyak di antara mereka yang menyembunyikan apa? Kesedihan, keperihan dalam hati mereka. Oleh karenanya, ya, kalau kita ingin tidak galau, maka tinggalkan maksiat, kemudian sibukkan diri kita dengan zikrullah jalla wa ala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati ini akan tenang. Dan sebagai faedah, kalau ingin lebih dalam, ya, kiat-kiat agar kita enggak galau, antum baca risalah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, al-wasail al-mufidah lil hayati as-sa'idah. Ya, kunci-kunci yang berfaedah agar hidup bahagia. Itu buku yang bagus ya, untuk menghilangkan kegalauan dalam hidup. Baik. Apakah orang yang bisu juga kita ajarkan tauhid, sedangkan apabila diajak ngomong harus pakai bahasa isyarat? Syukran. Baik. Bisu juga manusia. Orang yang bisu juga manusia. Sehingga dia wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apakah orang yang bisu masih masuk dalam kategori ayat ini? Ya, dia juga manusia yang wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka wajib bagi kita untuk mengajarkan tauhid kepada mereka. Ya, dengan bahasa yang bisa mereka pahami. Ya. Nah, kalau bisu itu kan hanya masalah apa? Omongan. Kalau dia pendengarannya masih normal, ya bisa kita sampaikan. Ya, dengan kajian misalkan kita ceramahin dia bisa. Ya, yang sulit itu kalau dia apa? Tuli. Nah, ini butuh bahasa khusus. Bahasa khusus dan itu ada. Ya, ada bahasa isyarat yang bisa dipelajari. Ya, kalau di sebagian tempat bahkan ada ikhwan di, termasuk di Indonesia ini, ada pesantren tahfidzul Quran bagi orang-orang yang cacat seperti itu. Bahkan di antara mereka ada yang hafidzul Quran. Kita yang normal aja kalah. Mereka ada. Ya, mereka tuli bisu tapi hafidzul Quran. Ya. Nah, di Saudi ada, di Indonesia Anda pernah baca ada juga. Ya, mereka yang terbelakang, yang cacat, tapi mereka terdepan dalam ya kebaikan dalam membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ya, nah, jadi tetap kita dakwai mereka dengan semampu kita. Ya, maka kalau kita bisa mengajari mereka tauhid dan apa yang kita bisa sesuai dengan bahasa yang kita mampu. Kalau dia bisa dengan bahasa ini lebih enak. Tapi kalau nggak bisa ya pakai bahasa isyarat dan itu bisa dipelajari. Kalau kita bisa ada pelajarannya. Apa hukum mengadu cupang hanya untuk asik-asik aja, bukan untuk judi? Wallahu a'lam. Antum mau nggak diadu? Kalau antum diadu mau apa enggak? Nggak mau. Maka begitu juga. Ya, enggak boleh mengadu walaupun binatang. Ya, kalau antum mengadu binatang, ya, maka itu termasuk penyiksaan, tidak boleh. Baik cupang, ayam, ya, dan lain sebagainya tidak boleh. Ikhwani, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Kita wajib untuk berbuat baik dan sayang walaupun kepada binatang. Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhatum fa ahsinud dzibha. Kan gitu ya hadisnya. Itu anjuran bagi kita untuk berbuat baik walaupun kepada binatang. Makanya ketika kita menyembelih enggak boleh pakai yang tumpul, berkarat, enggak boleh. Enggak boleh nyiksa. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan, "Udzibat imra'atun fi hirrah." Ada seorang wanita yang disiksa gara-gara apa? Dia menyiksa kucing. Menyiksa kucing. Jadi enggak boleh ngadu cupang, ngadu ayam, enggak boleh. Ya. Nah. Dalam kitab Al-Muru'ah wa Khawarimuha karya Syekh Masyhur bin Hasan Ali Salman, ya, salah satu murid Syekh Al-Albani rahimahullah, disebutkan bahwa adu ayam hukumnya haram dengan kesepakatan para ulama. Wa hadza masyhurun fi Indonesia. Dan ini ya, adu ayam ini masyhur di Indonesia. Insyaallah. Lumayan masuk kitab. Ya. Nah, jadi adu ayam, adu cupang, adu burung, adu domba, enggak boleh. Apalagi adu manusia. Kadang ada sebagian manusia diadu domba juga. Ya, apa itu tinju misalkan atau smackdown. Ya. Ya, yang gulat itu ya. Manusia diadu, ya. Hewan diadu enggak boleh. Haram, ya. Itu hukumnya haram. Baik. Kalau memelihara cupang boleh gitu? Boleh, enggak ada masalah. Melihara burung, melihara cupang asalkan antum beri makan. Jangan beli-beli terus dibiarkan begitu aja, enggak dikasih makan, dolip. Ya. Adapun kita memeliharanya, kemudian kita merawatnya, memberi makan, tidak mengapa. Dulu ada anak kecil di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memelihara burung di sangkarnya dan dia memberinya makan, Nabi tidak melarangnya. Nabi mengatakan, "Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair?" Wahai Abu Umair, ya, gimana kabarnya burung kecilmu, nughair? Ya. Nah, karena dikabarkan bahwasanya kabarnya dia burung miliknya Abu Umair ini mati. Maka Nabi SAW menghiburnya. Dan sebagai faedah bahwa ada salah seorang ulama namanya Ibnul Qas Asy-Syafi'i menulis sebuah buku Fawaid Juz'un fihi fawaid min hadisi Abi Umair. Ya, faedah-faedah dari hadis Abu Umair. Beliau menyebutkan sekitar 60 faedah dari hadis Abu Umair. Salah satunya yaitu bolehnya memelihara burung asalkan dikasih makan. Termasuk memelihara ikan dan sebagainya tidak mengapa. Ya, selama dikasih makan, tidak melalaikan kita dari kewajiban. Jangan sampai gara-gara melihara cupang kemudian enggak sholat. Ya. Nah, jangan sampai dipakai untuk judi, jangan sampai juga berlebih-lebihan. Ya. Hanya cupang tapi harganya 10 juta misalnya. Ya. Nah, mendingan dikasihin saya duitnya. Baik. Mengapa kita harus beramal saleh sedangkan amal itu tidak bisa menjadi syarat masuk surga? Amal itu adalah ya sebab untuk masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal jannatu allati uritumuha bima kuntum ta'malun." Ya. Inilah surga yang dijanjikan kepada kalian dengan sebab apa? Karena sebab amal perbuatan kalian. Jadi amal saleh itu merupakan sebab untuk masuk surga. Ya. Betul, bukan satu-satunya syarat untuk masuk surga itu adalah amal. Karena yang paling penting adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi amal adalah sebab. Ya. Karena kalau dikatakan sepadan enggak juga. Karena surga Allah Subhanahu wa taala itu mahal. Ya, tidak bisa dinilai dengan amal perbuatan kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, la yadkhula ahadun ahadukum aljannata bi'amalih. Seorang di antara kalian tidak masuk surga dengan amalnya. Yani sepadan dengan amal perbuatannya tidak. Eh, jadi istilahnya kita kerja, istilah kerja satu hari, tapi digaji 1 miliar. Itu kan secara ya logika, ya, enggak masuk di akal. Iya kan? Kalau satu hari dibayar 100 ribu itu wajar. Tapi kalau satu hari antum dibayar 1 miliar, ya, itu kalau yang enggak yang ngasih itu saking baiknya enggak mungkin. Ya. Jadi itu karena dia baik. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Ketika memberi kita surga karena amal kita, itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ya amal yang kita lakukan tidak sepadan sesungguhnya dengan apa? Dengan surga. Surga lebih utama dari amal perbuatan kita. hanya dia adalah sebab yang bisa mengetuk ya pintu Allah Subhanahu wa taala agar terbuka untuk kita. Jadi untuk apa kita beramal? Ya, kita beramal untuk masuk surga. Karena amal adalah sebab untuk meraih ya surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya para sahabat, "Ya Rasul, semuanya sudah ditakdirkan. Untuk apa kita beramal?" Ya, apakah kita meninggalkan amal? Qala la i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqala. Ya, tidak. Jangan tinggalkan amal. Ya, teruslah beramal. Ya, agar kalian dimudahkan untuk meraih surga. Assalamualaikum Ustaz, sebutkan perkataan Imam Ahmad. Kok nanyanya bahasanya kayak ujian gini? Ustaz, sebutkan perkataan Imam Ahmad. Ini kurang bagus apa namanya diksi pertanyaannya ya. Kalau antum bikin pertanyaan, ini kalau Ustaz pertanyaannya seperti ini ya tepat. Tapi kalau dari murid kepada Ustaz ya, konteks kalimatnya, bahasa kalimatnya jangan seperti ini. Ya, ini seperti nguji ustadznya. Sebutkan perkataan Imam Ahmad. Ya, kayak ujian. Ya. Talabul ilmi titik-titik lupa liman sohat niyatu. Apa? Apa perkataan Imam Ahmad? Ya. Talabul ilm la ya'diluhu syai' liman sohat niyatu. Menuntut ilmu itu tidak ada suatu amalan yang bisa menandinginya bagi yang lurus niatnya. Mungkin yang tidak tercatat, mungkin ya maksudnya ini mungkin titik-titik itu nanya pernah dengar tapi lupa-lupa ingat gitu. Maksudnya adalah la ya'dilu syai. Maksudnya tidak ada amalan yang lain yang bisa menandinginya. Karena menuntut ilmu adalah amalan yang paling istimewa, amalan yang paling utama yang mengantarkan kita menuju surga. Taib. Itu perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ustaz, apa hukum rokok herbal yang katanya bisa menyembuhkan penyakit? Penyakit apa? Wallahu alam. Ada rokok herbal. Hah? Ana belum tahu, Pak. Alhamdulillah belum pernah ngerokok. Ya. Anggaplah ya pertama ana belum tahu bagaimana bentuk rokok herbal itu. Ya. Tapi yang jelas anggaplah betul-betul herbal, tetap tidak diperbolehkan. Ya, tetap tidak diperbolehkan. Karena ya masih tasabbuh dengan rokok. Wa man tasabbaha bi qaumin fa huwa minum, menyerupai. Jadi kalau antum misalkan rokok tapi herbal gitu kan, tapi herbal. Siapa yang tahu bahwasanya antum rokoknya rokok herbal? Ya kan? Menghindari diri dari hal-hal yang mencurigakan, dari hal-hal yang menimbulkan salah paham adalah suatu hal yang wajib dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Ya? Atau biasa kadang anak-anak juga ada yang rokok apa itu? Mainan, rokok mainan, ya itu tidak diperbolehkan, walaupun cuma mainan. Kenapa? Karena itu pertama menyerupai, yang kedua ngajari anak, ya ngajari anak. Kita itu harus mendidik, mengajari, membiasakan anak, ya supaya kelak, ya benar, baik, bukan mengajari kelak jadi ahli hisab. Nah ini. Kalau awalnya mungkin cuma permen, ya kan? Lambat laun nyoba yang asli akhirnya, ya mungkin antum, wah ini herbal. Lambat laun pengen yang nggak herbal, ya maka ini tidak diperkenankan, ya tidak diperkenankan. Tapi saya nggak yakin juga ada rokok untuk menyembuhkan penyakit ini, karena yang setahu ana rokok itu malah menimbulkan penyakit. Bagaimana cara menghindari cinta terhadap pujian dan mengharapkan pujian dari orang lain? Caranya, ya, antum ingat diri antum. Antum yang lebih tahu tentang diri antum daripada orang lain yang memuji. Ada orang memuji kita, tapi antum lebih tahu bahwa antum adalah pendosa. Ya kan? Antum lebih tahu ya daripada orang lain yang memuji antum. Ada orang memuji kita ini gini. Mereka tidak tahu dosa yang kita lakukan. Andai saja Allah SWT membongkar dosa kita, mereka enggak akan memuji kita. Imam Ahmad rahimahullah pernah dipuji. Beliau mengatakan, nahnu qawmun masakin. Laula anna Allah yasturuna laftadohna. Kita ini adalah suatu kaum yang miskin. Andai Allah subhanahu wa ta'ala tidak menutupi aib-aib kami, dah terbongkar semua dosa-dosa kami. Jadi, ketika ada orang yang memuji kita, atau kita pingin ada keinginan untuk pujian dan sebagainya, maka ingatlah, antum lebih tahu tentang dosa-dosa antum. Ya, kemudian ingat juga bahwa kita ini enggak ada yang pantas untuk kita sombongkan tentang diri kita, ikhwan. Kenapa? Karena kita diciptakan dari air mani yang hina. Dari air mani yang hina. Apa yang pantas kita sombongkan, ya, kemudian mengharapkan pujian, sanjungan? Karena kita adalah makhluk yang bagaimana cara move on dari mantan? Wah, keren nih pertanyaannya ini. Mantan apa matan? Ya? Kayak punya mantan aja. Emang ada yang mau sama antum? Baik. Tadi, ya, sudah kita bahas semuanya adalah perlu dengan apa? Mujahadah, melawan hawa nafsu. Ya, melawan hawa nafsu. Ya. Kalau kita berat hijrah meninggalkan ya atau masih terbayang-bayang oleh maksiat ya, maka hendaknya bagi kita untuk apa? Ya, mujahadah, melawan hawa nafsu kita. Inna nafsala ammaratum bisu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, maka perangi jihad melawan hawa nafsu kita. Kemudian juga ya, yang paling penting ayyuhal ikhwah adalah ingat kematian. Ingat kematian. Ketika hati kita tergoda untuk melakukan maksiat ya, untuk kembali kepada dosa ya, maka ingat bahwasanya kematian itu tidak mengenal apa? Usia. Hari ini tadi ada berita ya, wafat ya, yang satu wafat yang menggembirakan, yang satu wafat yang ya, menyedihkan. Adapun wafat yang menggembirakan, wafatnya ya, Jalaluddin Rahmat, tokoh Syiah. Maka kita katakan alhamdulillah. Ya. Adapun wafat yang menyedihkan, hari ini ada salah satu ya ustaz ya, sahabat ana juga, dulu pernah di Al-Furqan juga, wali santri anaknya di Mahat sini, di Akhwat, meninggal dunia. Al-Ustaz Saleh Al-Umri hafizahullah ta'ala wa ra'a ya, adiknya Ustaz Mahfud Umri ya, beliau meninggal dunia ya, kabarnya karena COVID. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa beliau. Semoga Allah SWT merahmati beliau dan semoga Allah memberikan kesabaran kepada ya, keluarga yang ditinggalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.